Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum membaca ta'awudz sebelum takbiratul ihram pada sholat kita? Jadi apa hukum membaca ta'awudz sebelum takbiratul ihram pada waktu-waktu sholat? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis-hadis yang ada dalam masalah ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Sebagaimana hadis misalnya Abu Hurairah yang menceritakan tentang doa istiftah, dia mengatakan kana Rasulullah SAW idza kabbara fi shalat sakata Hunayhata. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika salat beliau takbir dan kemudian beliau itu diam sejenak. Nah, kemudian ditanya diamnya itu kenapa, kemudian Nabi mengatakan beliau membaca doa istiftah itu Allahumma ba'id baini. Dan juga dalam hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membuka salatnya dengan takbir. Dan juga Imam Ahmad ketika ditanya apakah mengucapkan sesuatu ya ketika sebelum takbir ketika hendak salat, beliau mengatakan tidak ada ucapan apapun ya yang dilakukan sebelum takbir. Maka yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak mengucapkan apapun sebelum takbir. Cukup dengan takbir kemudian melakukan sholat. Tidak ada bismillah, tidak ada ta'awudz. Bismillahnya sudah dimulai ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid dia sudah mengucapkan bismillah, dan ini satu rangkaian ke dalam masjid untuk kemudian sholat. Juga tidak ada ta'awudz. Kecuali kalau orang itu merasa diganggu oleh syaitan, kecuali dia merasa ada sesuatu yang mengganggunya, yang membisikkan kepada dia, yang membuat dia was-was ketika hendak melakukan sholatnya, atau bahkan ketika di dalam sholatnya, maka tidak mengapa dari keumuman disyariatkannya untuk ta'awudz ketika ada bisikan-bisikan dari syaitan. Adapun ketika tidak ada, maka tidak disyaratkan, meskipun maksudnya untuk menghindari supaya tidak diganggu, maka tidak perlu karena tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula tidak ada disyaratkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dalam rangka untuk menghindari gangguan syaitan, tidak ada disyaratkan seperti itu. Hanya saja kalau merasa terganggu, merasa diganggu oleh syaitan ketika sholatnya, nah, maka saat itulah disyariatkan bagi seseorang untuk berta'awudz. Tetapi kalau tidak ada sebab ini, maka pada asalnya sholat itu adalah dimulai dengan takbir dan tidak dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.